Jenang kula jenjane senggake kanca-kanca iki seneng apa serik yang yo bingung nanggapi kok lali aja dan kok yo marake semangat tok so. Ali Ali niki sule kula aja dianggap sepele minum among ati tan sangguh deli ketok ketok kiwala nganti anti besok opo bakal bali mas mau mampir mas botan yen bali